Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin dengan penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Maka insyaallah pada pertemuan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan hadis Jibril yang menjelaskan tentang rukun Islam. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan amar rabi'u faqad qala wa shaum ramadan. Adapun yang keempat yakni yang keempat dari rukun Islam yaitu shaum ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Kata beliau wa Ramadan syahrun baina Sya'ban wa Syawal. Bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang diapit antara bulan Syaban dan bulan Syawal. Nah, jadi bulan Ramadan terletak antara bulan Syaban dan bulan Syawal. Wasumiya Ramadan bihadal ismi qila li'annahu 'inda awwali tasmiyati ash-shuhuri sadafa annahu kana fi shiddati Ramadan Ramadan wal hurri fasumiya Ramadan. Naam. Disebutkan oleh beliau kenapa disebut dengan bulan Ramadan. Naam. Ada menyebutkan disebut dengan bulan Ramadan karena pada bulan tersebut merupakan bulan yang sangat panas musimnya. Naam. Wakila, ada juga yang menyebutkan penamaan bulan Ramadan ialah li'annahu tudfi'u bihi hararatul dhunub. Li'anna dhunuba harrah. Naam. Ada juga sebab penamaan bulan Ramadan ialah dikarenakan bulan Ramadan itu tudfi'u bihi hararatul dhunub, memadamkan panasnya dosa. Nah, karena yang namanya dosa ini sifatnya panas. Nah, al-muhim, ini dua sebab penamaan bulan Ramadan. Yang pertama ialah dikarenakan memang pada bulan tersebut adalah musim panas, ya. Yang kedua disebut dengan bulan Ramadan karena enam bulan tersebut atau bisa menghapus panasnya dosa, yakni di mana kaum muslimin tatkala tiba bulan Ramadan mereka semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis, "Wa man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ya. Bulan Ramadan itu disebut dengan bulan Ramadan karena bisa menghapus, memadamkan, ya, memadamkan panasnya dosa. Karena dosa itu sifatnya panas. Nah, disebutkan dalam hadis Nabi, kata Nabi SAW, barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala di bulan tersebut, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Nah, al-muhim, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bulan Ramadan adalah bulan yang dimaklumi oleh kaum muslimin. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut bulan Ramadan dengan syahrul Ramadan, dengan namanya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadhan, bulan Ramadhan adalah bulan yang alladhi unzila fihi al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada bulan tersebut. Di sini disebut dengan bulan Ramadhan, syahrul Ramadhan. Naam. Dan tidak disebutkan dengan selain nama ini. Naam. Kemudian, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, itu penjelasan berkaitan dengan sebab penamaan bulan Ramadan. Naam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, "Wa shiyamu Ramadan ruknun min arkanil Islam." wala yatimul islamu illa bihi. Puasa di bulan Ramadan ini merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, yang mana tidak akan mungkin sempurna keislaman seseorang kecuali dengan dia berpuasa di bulan Ramadan. Yang namanya perkara yang rukun ini tidak bisa ditinggalkan. Nah, walakinnahu la yajibu illa ala man tammat fihi asyurutul atiyah. Namun ya, puasa di bulan Ramadan ini menjadi wajib nam terhadap orang-orang yang apabila terpenuhi baginya persyaratan. Nah, memang Ramadan ini merupakan, puasa di bulan Ramadan merupakan perkara yang wajib bagi kaum muslimin. Ya. Namun ada syarat-syaratnya. Diwajibkan bagi siapa saja? Disebutkan oleh beliau di sini. Nah, yang pertama atau kata beliau, an yakuna musliman. Ya. Dia adalah seorang yang muslim. Maka dia apabila seorang muslim, wajib bagi dia untuk berpuasa tatkala tiba bulan Ramadan. Naam. Kemudian wa an yakuna balighan. Yang kedua ialah dia adalah orang yang baligh. Naam, sudah dewasa. Taib. Wa aqilan. Kemudian orang tersebut berakal, orang gila. Naam, itu tidak terkena beban syariat. Begitu pula dalam berpuasa. Taib. Kemudian qadiran. Dia juga harus mampu. Yakni mampu mengerjakan ibadah puasa tersebut. Mukiman. Syarat yang berikutnya, dia orang yang mukim. Ya. Bukan seorang yang musafir, yang safar, namun dia menetap di kampungnya. Kemudian saliman minal mawani, minal mawani. Ya. Persyaratan yang berikutnya ialah dia terlepas dari perkara-perkara yang menghalangi dia dari puasa. Nah, kata beliau, hadhihi sittatu syurut. Ini merupakan 6 syarat. Ya. Apabila syarat ke-6 syarat ini ada pada seseorang, maka apabila tiba bulan Ramadan, wajib bagi dia untuk berpuasa. Yang pertama apa? Muslim. Yang kedua, baligh. Ketiga, aqil, berakal. Keempat, qadiran, mampu. Kelima, dia adalah orang yang mukim, bukan seorang musafir. Dan yang keenam, dia terlepas dari perkara-perkara yang menghalangi dia dari berpuasa. Ya, mawani'u as-siyam, perkara-perkara yang menghalangi seseorang dari berpuasa. Taib. Ini 6 syarat. Apabila ada pada seseorang ketika tiba bulan Ramadan, wajib bagi dia untuk berpuasa. Nah. Kemudian kata beliau, fa in kana saghiran lam yajib alaihi as-shaum. Apabila orang yang berpuasa tadi ingin berpuasa, dialah anak yang kecil, saghiran, maka puasa itu tidak menjadi wajib bagi dia. Naam. In kana majnunan lam yajib alaihi as-shaum. Demikian pula kalau ternyata dia memang muslim, tapi ternyata dia dia muslim, kemudian dia itu baligh, dewasa, tapi majnun, gila, hilang akalnya, maka tidak wajib untuk berpuasa. In kana kafiran lam yajib alaihi as-shaum. Demikian pula kalau dia pun adalah seorang yang kafir, ya, maka tidak wajib bagi dia berpuasa. Kenapa? Puasa adalah ibadah kaum muslimin. Ibadah itu Allah terima dari orang-orang yang beriman. Nah, ya, karena memang ada sebagian dari orang-orang kafir, orang-orang muslim, yang mereka tatkala tiba bulan Ramadan mereka ikut berpuasa. Nah, dan ini ada. Tayib. Maka tatkala mereka melakukan demikian, yakni ketika mereka tiba di bulan Ramadan, mereka yakni orang-orang kafir tadi, orang-orang muslim ikut berpuasa, maka ibadah puasa mereka itu tidak dianggap. Kenapa? Terhalangi dengan kekufuran yang ada pada mereka. Nah, kemudian in kana ajizan. Adapun kalau seandainya dia adalah orang yang tidak mampu, orang yang lemah. Nah, maka ini dibahas oleh mereka para ulama. Kata beliau, orang yang lemah, yang tidak mampu untuk berpuasa, ini dibagi dua. Ada dua keadaannya. Ada dua jenis orang yang dikatakan tidak mampu ketika berpuasa, ketika tiba bulan Ramadan. Naam. Dan masing-masingnya memiliki hukum. Taib. Kata beliau, in kana ajzuhu yurja zawaluhu kal mar'atari uftira summa qada ayyaman bi adadi ma uftira. Orang yang dikatakan tidak mampu yang pertama ialah orang yang tidak mampu, namun ketidakmampuannya itu bisa hilang. Nah, seperti orang yang sakit, mendadak sakit. Ketika dia sudah sahur, ternyata paginya demam. Ya, gak bisa dia melanjutkan puasanya. Maka dia dikatakan ajiz, orang yang tidak mampu. Maka tatkala itu dia berbuka puasa. Namun summa qada ayyaman bi adadi ma uftir. Kemudian dia mengganti hari yang dia berbuka padanya tadi, sejumlah berapa hari yang dia berbuka padanya, pada hari-hari lainnya di bulan, di luar bulan Ramadan. Nah, ini kategori orang yang tidak mampu yang pertama. Yakni tidak mampu dari sisi ketidakmampuannya itu yang sifatnya mendadak tapi bisa hilang. Seperti orang yang sakit. Ya, ketika tiba bulan Ramadan ternyata dia sakit. Tapi penyakitnya itu masih diharapkan kesembuhan padanya. Nah, maka ketika dia masuk pada bulan Ramadan, di hari yang dia tidak mampu untuk berpuasa padanya, maka dia tidak berpuasa. Namun dia menggantikan di hari lainnya di luar bulan Ramadan. Nah, ini jenis yang pertama dari orang yang tidak mampu. Nah, kemudian kata beliau, adapun yang kedua dari kategori orang yang tidak mampu dalam berpuasa ialah wa in kana ajzan la yurja zawaluhu kal kibari wal amradi allati la yurja baruha fa innahu yut'imu an kulli yawmin miskinan. Jenis yang kedua dari kategori orang yang tidak mampu ketika tiba bulan Ramadan dan dia tidak berpuasa dikarenakan tidak mampu ialah, yakni orang yang tidak mampu dari sisi la yurja zawalu, ketidakmampuannya itu yang memang sifatnya tidak bisa hilang. Yakni sifatnya seperti permanen begitu. Atau mungkin hilang tapi lama sekali, sangat kemungkinan kecil. Seperti orang yang sudah lanjut usia. Maka orang yang telah lanjut usia, ketika tiba bulan Ramadan, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Nah, atau di antaranya juga ialah orang-orang yang dia mengalami penyakit, yang sakit, yang mana sakitnya itu la yurja baruha, kemungkinan sembuhnya itu sangat sulit. Memang mungkin bisa sembuh, tapi lama prosesnya, atau kecil kemungkinan dia akan sembuh. Nah, maka dua keadaan ini, orang yang lanjut usia atau orang yang mengalami, atau orang yang sakit dengan penyakit yang kemungkinan sembuhnya itu sangat kecil atau lama sembuhnya. 6, maka dia dikategorikan sebagai orang yang lemah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Maka fa innahu yut'imu an kulli yaumin miskinan, maka mereka cukup bagi mereka untuk memberi makan orang-orang miskin, yakni membayar fidyah. 6. Taib. Ya, ini 2 keadaan yang dikatakan dengan orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Yang pertama, ketidakmampuannya itu 6 sifatnya mendadak seperti sakit tapi bisa sembuh. 6, maka dia menggantikan puasanya itu di bulan yang lainnya. Yang kedua, orang yang katakan tidak mampu untuk berpuasa ialah yang mana ketidakmampuannya itu sifatnya seperti permanen. Ya, seperti contoh orang yang telah lanjut usia, orang yang tua rentah. Nah, maka dia tidak sanggup untuk berpuasa dikarenakan usianya. Naam. Kemudian orang yang mengalami suatu penyakit yang kemungkinan sembuhnya itu kecil atau lama prosesnya. Maka orang yang 2 keadaan ini cukup bagi mereka untuk memberikan makan orang-orang miskin atau bayar fidyah. Taib. Ini 2 kategori, 2 jenis orang yang dikatakan tidak mampu dalam berpuasa ketika tiba bulan Ramadan. 6. Kemudian di antara syarat dari puasa ialah mukim. Orang yang mukim maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Yani orang yang mukim itu adalah orang yang tinggal di tempatnya, tidak melakukan perjalanan. 6. Maka lawannya disebut dengan musafir. 6. Maka fal musafir laisa alaihi shaum. Maka orang yang melakukan safar ketika di bulan Ramadan, dia safar, maka tidak diwajibkan untuk dia berpuasa. Ya, tidak diwajibkan bagi dia untuk berpuasa. 6. Ketika apa? Ketika dia safar. Walakinnahu yaqdi min ayyamin ukhra. Namun dia menggantikan puasanya tadi yang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan ketika dia safar di hari-hari yang lainnya di luar bulan Ramadan. Nah. Baik. Mungkin ada yang bertanya, apakah diperbolehkan bagi seseorang yang ketika bulan puasa dia sebagai seorang musafir tapi dia tetap berpuasa? Ini dibahas oleh mereka para ulama, ada perinciannya. Namun hukum asalnya tidak diwajibkan bagi seorang musafir ketika bulan Ramadan untuk dia berpuasa. Tapi kalau memang dia ingin berpuasa, maka dilihat. Kalau seandainya memang dia adalah orang yang mampu untuk berpuasa di saat dia safar, maka ini diperbolehkan. Namun kalau dia tidak mampu untuk berpuasa namun dia memaksakan diri, maka ini yang dilarang. 6. Karena ada dari kalangan para sahabat yang mereka safar namun berpuasa. Namun ada juga di antara mereka, ya, ketika safar tidak berpuasa. Dan ada hadis dari Nabi SAW, 6 teguran terhadap seseorang yang dia berpuasa ketika dia safar dalam keadaan terlihat dia seperti kesusahan, maka ini pun ditegur oleh Nabi SAW. Maka pada hukum asalnya seseorang yang musafir, orang yang safar di bulan Ramadan, dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Namun dia mengganti puasanya tersebut di luar bulan Ramadan. Tapi kalau dia ingin tetap berpuasa ketika dia sedang safar, maka harus melihat keadaan dirinya, apakah dia mampu atau tidak. Kalau dia mampu, silakan. Namun kalau dia tidak mampu, maka jangan memberatkan dirinya. Nah, kemudian syarat yang ke-6 yang disebutkan oleh beliau dari syarat berpuasa ialah saliman minal mawani, ya, selamat, yakni bebas dari perkara-perkara yang menghalangi bagi orang tersebut untuk berpuasa. 6. Di antaranya seperti apa? Orang yang mengalami haid. Ini merupakan mawani, perkara-perkara yang menghalangi seseorang untuk berpuasa. Nifas. 6. Maka orang yang haid atau nifas tidak diwajibkan bagi keduanya untuk berpuasa, bahkan tidak boleh bagi keduanya, ya, untuk berpuasa ketika tiba bulan Ramadan. Nah, itu diantara bentuk mawani, ya, perkara-perkara yang menghalangi seseorang untuk berpuasa. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa shaum Ramadan yakunu bi adadi ayyam ayyamihi, dan puasa di bulan Ramadan itu berdasarkan jumlah harinya. Yakni yang namanya berpuasa ini ada batas waktunya atau jumlah untuk seseorang berpuasa padanya. Naam. Imma 29 wa imma 30. Di mana puasa itu bisa jumlahnya 29 hari atau 30 hari. Naam. Ini dilihat dari ru'yatul hilal. Ya, ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Naam. Ru'yatul hilal ini adalah salah satu cara yang syar'i, naam, yang sunnah, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menetapkan, ya, satu Ramadan atau satu Syawal. Naam. Ini dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang diamalkan, dipraktikkan oleh mereka para sahabat dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang berjalan di atas tiga generasi tersebut. Ketika menetapkan awal bulan dan akhir bulan, ini dengan ru'yatul hilal. Ini adalah sesuatu yang syar'i, yang sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, naam, begitu pula Imam Al-Bukhari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu, wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Fa in ghumma 'alaykum fa'akmilul 'iddata 30." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melihatnya, yakni melihat hilal, ya, telah masuk hilal bulan Ramadan, fasumu, maka berpuasalah kalian. Wa idza ra'aitum fa'aftiru, demikian pula kalian apabila melihat hilal, telah masuk hilal, ya, berakhirnya bulan Ramadan, fa'aftiru, maka berbukalah kalian, yakni telah masuk satu Syawal. Naam. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in ghumma 'alaikum. Namun ternyata apabila kalian tidak bisa melihat hilal dikarenakan cuacanya kurang bagus, mendung, fa akmilul 'iddata 30. Maka sempurnakanlah jumlah hari itu, bulan itu, menjadi 30 hari. Naam. Ini bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memasuki bulan Ramadan dan akhir dari bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal, melihat hilal, ya, Kalau ternyata hilal itu tidak bisa dilihat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa akmilul iddata 30. Maka sempurnakanlah jumlah bulan itu menjadi 30 hari. Ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan hari, dan tidak ada perintah yang lainnya. Ya. Tidak ada perintah lainnya, enggak ada solusi lainnya. Maknanya apa? Menetapkan satu Syawal, satu Ramadan itu dengan ru'yatul hilal atau dengan menyempurnakan bulan. Nah, ini merupakan bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk bimbingan adalah petunjuk dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jelas perintah Nabi untuk kita berpuasa ya di bulan Ramadan itu ditentukan dengan ru'yatul hilal. Begitu pula berbuka, yakni masuk satu Syawal dengan ru'yatul hilal. Dan apabila hilal itu tidak nampak dikarenakan cuaca yang kurang bagus, apa perintah Nabi? Untuk al-itmam, menyempurnakan jumlah bilangan menjadi 30 hari. Dan tidak ada perintah yang lainnya kecuali hanya ini. Nah, ini masyaallah muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, penjelasan berkaitan dengan rukun yang keempat dari rukun Islam, yakni shaum Ramadan. Adapun penjelasan secara panjang atau lebih rinci berkaitan dengan shaum Ramadan ini bisa dilihat pada kitab-kitab fikih yang membahas secara khusus berkaitan dengan shaum Ramadan. Naam. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.